Jadi yang pertanyaan mana yang didahulukan ini? Dua saja, enggak usah empat. Sampaian habis wudu, sholat dua rakaat. Kan gitu kan? Otomatis sholat itu menjadi sholat wudu dan sholat sebelum wudu. Selesai kan? Enggak usah diberitahu. Nanti kalau diterapkan sesuai dengan namanya, bisa sampai 8 itu Pak. Sholat sunnah wudu, sholat sunnah takbir masjid, sholat sunnah qobliyah. Iya kan gitu kan? Bisa sampai 6 itu. Jadi simpel aja. Saya sering ditanya itu ya, Ustaz bagaimana saya ini terbiasa puasa Dawud Ustaz. Nah puasa Dawud saya ini kok kebetulan hari Senin Ustaz. Dan kebetulan tengah bulan. Boleh gak saya niatkan puasa Dawud, puasa apa? Puasa Senin, Ayat Senin sama puasa Ayat Mulut. Para sahabat itu ibadahnya tidak seribet itu. Sudah Ismail itu sudah dua. Jadi gitu. Ada orang sholat setelah adzan subuh, sholat dua rakaat, selesai dua rakaat, sholat lagi. Saya kalau mengisi kajian setelah subuh, otomatis kan saya biasanya kan sholat subuh di situ. Masih banyak masjid-masjid di Surabaya ini yang sholat dua rakaat selesai terus berdiri lagi. Tidak, cuma dua rakaat. Kecuali kalau apa zuhur sama apa? Zuhur ya, zuhur, asar itu memang empat rakaat, kalau ini dua saja. Pernah terjadi di zamannya Sa'id bin Musayyib, ada orang setelah azan fajar, azan subuh itu, setelah dua rakaat selesai sholat lagi, ditegur. Rasulullah ngajari cuma dua rakaat. Kenapa kok empat? Orang itu ngomong, wahai Sa'id bin Musayyib, apakah Allah akan mengadab aku gara-gara aku sholat? Mengakui sholat dong, kok mau diadab gara-gara sholat? Kata Sa'id bin Musayyib, engkau tidak diadab karena sholat dong. Tapi engkau diadab karena penyelisihanmu terhadap sunnah Nabi. Jadi dua rakaat. Ya. Padahal kalau mau dihitung-hitung, subuh itu paling banyak. Betul enggak? Sholat apa? Sholat wudhu. Terus sholat tahiyatul masjid. Terus sholat sunnah fajar. Ada lagi sholat sunnah rawatib qobliyah. Padahal itu kok doa itu sebenarnya. Seperti ada hadis yang berbunyi, perhatikan. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang keluar dari rumahnya sholat dua rakaat sebelum keluar, Allah akan menghindarkan dirinya dari tempat keluar yang jelek. Habis itu mau ke kantor sholat dua rakaat, otomatis sholat dua duha ini menjadi sholat dua rakaat sebelum. Jadi simpel saja. Jadi sudah dua rakaat. Wallahu a'lam. Atau sebagian ulama kan nggak apa-apa niatnya dua, nggak apa. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah menggandakan itu karena nggak ada penjelasan para sahabat gandakan apa dua rakaat itu. Jadi jangan nambah lagi ya. Kecuali zuhur ya sama asar, zuhur sesudah dan sebelum dan sesudah ada itu cuma empat. Ada yang lain sudah dua rakaat saja. Ma bainal bainal adzana ini sholat rakaat antara adzan dan iqamat dua rakaat. Wallahu a'lam.